أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih pemirsa, ada yang mengingatkan saya kembali. Ustadz, kalau ngomong kemana-mana tuh jadi ngelantur. Kita tanya, maksudnya katanya mau jelasin yang soal 4 triliun, 3 triliun, 10,7 triliun. Saya ingin mengatakan kepada saudara adalah, nikmati apa yang kemudian kita pelajari bersama. Nikmati. Jadi bagian yang terus-menerus berproses gitu. Insya Allah bakal nyampe. Dan tidak ada yang kemudian kita pelajari kecuali Allah izinkan kita pelajari. Karena itu insya Allah kalau kita yakini ini semua ada manfaatnya, insya Allah bermanfaat. Pasti nyampe. Insya Allah. Yakin, insya Allah nyampe. Tentu sudah penasaran kan? Ya, seperti mana kita dulu pernah belajar bahwa kalau bisa ya Allah, saya tahu nih kalau pengen punya mobil, bisa aja dari teman saya, dari apa gitu kan? Tapi kalau bisa mobil yang sendiri, rumah juga rumah yang punya sendiri gitu kan? Kalau pengen punya tanah yang kemudian kita beli sendiri dengan uang sendiri, sah, boleh. Karena itu pun saya juga sama seperti saudara semua. Saya bilang kepada saudara bahwa saya bisa memiliki 3 triliun itu, 4 triliun itu, apalagi kemudian kita peruntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan sekedar wasilah, tapi betul-betul punya, sehingga kita bisa beli ini, beli itu untuk kepentingan agamanya Allah, dakwah kepada masyarakat yang lebih banyak lagi, lebih luas untuk al-Islam, al-izzatul Islam, untuk kemuliaan izzatul Islam, untuk kemuliaan Islam insya Allah. Baik, saudara masih mengingat kisah terakhir kemarin tentang persoalan jodoh. Sebelumnya saya akan bawa saudara semua kepada ayat yang sangat saya senangi karena Allah. Ya, surah Ali Imran ayat 100-23, 124 dan 125-126. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Kisah tentang malaikat Allah diawali dengan Allah kemudian menceritakan tentang perang Badar. Perang Badar memang istimewa. Ada sahabat Rasulullah yang pedang belum lagi terhunus, tapi orang kafir yang kemudian mau diembat pakai pedang ini udah tercabik-cabik duluan. Sehingga bingunglah sahabat Rasulullah, kok ini udah aja? Ternyata Rasulullah kemudian menerangkan, malaikat-malaikat Allah yang membantu Anda semua. Di Perang Badar Rasulullah kemudian mengingatkan kepada sahabat-sahabat dan diwariskan kepada kita semua, apakah kalian melihat ada seorang yang berkuda putih, berkaki putih, memakai kemudian tanda di jidatnya, lalu memakai kemudian sorban hijau, itulah malaikat Allah. Dialah Jibril yang membantu saudara-saudara semua berperang di jalan Allah. Wow, luar biasa. Ya, wajar kalau kemudian pasukannya Talut bersama Daud berangkat ya melawan Jalut yang begitu kuasa, perkasa dan raksasa. Tapi apa kemudian Allah berfirman pada kita semua? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Pasukan yang kecil belum tentu enggak bisa ngalahin yang besar. Bisa, insyaallah bisa. Ya, mungkin musuh akan mengira udah habis tuh. Udah habis, udah dibom, udah kelar. Ternyata diperlihatkan sama Allah adalah apa? Kayak ente juga bisa bikin film tuh. Bikin film seakan-akan daerah udah angus, udah hancur. Padahal aslinya kan gak ada. Seperti itu juga barangkali Allah subhanahu wa ta'ala. Nih, perkara malaikat Allah. Dan malaikat Allah ini bukan hanya di perang Badar, saudara. Di kehidupan ini pun ada. Dan saya tidak mengulangi. Sudah banyak nih pelajaran-pelajaran yang saya berikan atas izin Allah tentang persoalan malaikat. Di sekeliling kita tentara-tentara Allah, malaikat-malaikat Allah banyak sekali. Ittaqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Allah meyakinkan kepada kita semua bahwa Allah punya 3.000 malaikat yang bisa Allah turunkan buat kita semua. Kalau kurang, Allah turunkan lagi 5.000. Apa urusannya dengan jodoh? Kita terusin tuh kisah yang kemarin Jumat kepotong. Setelah yang berikutnya, silakan. Saudara, kita belajar kemarin tentang tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Sini ada undangan reuni ini kemarin ya kan? Si perempuan yang belum berjodoh ini dapat undangan reuni. Emaknya memastikan kepada dia, insya Allah ini adalah tanda dari Allah, nak, kamu berangkat, pergi kamu ke sini. Anaknya kemudian telepon dah ke temannya sekelas, nggak ada yang berangkat, teman satu angkatan nggak ada yang berangkat. Dia ngomong mamanya, ma nggak ada teman-teman ayah yang berangkat. Udah, siapa tahu ntar sampai sono ada teman kamu yang apa namanya diizinkan Allah, akhirnya berangkat. Ya udah deh mak, sepanjang hari kemudian sepanjang pagi siang sore malam anak ini berdoa bersama emaknya. Final di malam terakhir menjelang 3 minggu ini kan ada malam terakhir tuh H-1, emaknya ngajak anaknya nyopotin cincinnya. Ini nih momen yang paling saya seneng nih. Orang minta dengan nenggadah tangan akan berbeda dengan orang minta dengan begini. Paham pemirsa? Ada orang minta begini, tapi ada orang minta kepada Allah dengan begini, lain tuh. Maksudnya apa? Ngasih. Emaknya bilang, nak, ini cincin buat apa di sini? Sementara emak punya anak belum berjodoh. Bismillah nak, besok kita ikrarkan ini, cincin kita lepas supaya bisa jadi sedekah yang mendatangkan jodoh buat kamu. Anaknya melihat emaknya nyopotin cincin. Dia gak mau ketinggalan lagi. Dia copot juga cincin. Mak, ini cincin kan dari emak ya. Mak rela gak kalau saya juga ikut sedekah? Insya Allah mak rela. Copot tuh deh. Terus emaknya ngingetin. Mak perasaan bukan cuma ngasih cincin deh. Ada gelang juga kan. Ada kalung kan. Ada anting, ada giwang kan. Ada mak. Di mana itu? Ada di lemari mak. Ambil gitu deh. Biar sempurna datangnya pertolongan Allah. Ambil sama dia lemari. Mak, gak ada yang disisain nih, mak. Gak usah. Entah kalau lo udah punya jodohnya, pasti ini balik. Kita minta mas kawin segini juga entah, insya Allah. Ya deh, mak. Doa deh, tuh. Ya Allah. Kalau emang jodohnya anak saya ada di undangan reuni ini, mudahkan anak saya berjodoh di sini. Ya Allah Muhammad, wa'ala'ali Muhammad, dan terimalah sedekah kami ini ya Allah, untuk membuat kita punya hajat, doa, keinginan, impian kekabul. Anak saya bisa berumah tangga dengan orang yang disayangi dan dicintainya, dan dia mencintai dan menyayangi anak saya. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau sudah begini, udah full tuh. Udah full tuh. Impian udah, minta udah, bergerak udah. Jalan dah tuh. Reoni tiba. Turun dia naik taksi. Jreng-jreng-jreng, turun naik taksi. Bener. Tidak ada satu pun di antara teman-temannya itu yang dia kenal. Karena tidak ada angkatan tahun 90 yang datang. Ada orang nih dari angkatan 89 datang. Peceluk, peceluk, peceluk. Dia ngomong, Mbak, dari tadi saya liatin Mbak celangak-celinguk nyari temen ya. Iya nih, saya nyari temen ini, tapi gak ada yang datang. Sama. Emang angkatan tahun berapa ya? Tahun 90. Saya angkatan tahun 89. Oh, berarti saya masuk 89. Saya masuk, Mas keluar dong ya? Ya begitu deh. Sambil tuh berbisik si perempuan sama Allah. Ini kali ini jodoh saya. Habis gak ada temennya. Saya juga gak ada temennya. Kayaknya sama nih. Asyik. Cuman karena perempuan kan nih gak berani dong dia ngomong ya kan. Udah. Terus dia berdoa aja. Oh, inget tuh Allah dulu, Allah lagi, Allah terus dia doa. Apa dia? Apa dia? Apa dia? Subhanallah. Orangnya santun lagi. Emang kan begitu, biasa kalau pendekatan kan payah diambilin. Hah? Minum diambilin, keselak diurutin. Besok begitu udah kawin aja. Soalnya ambil kayak gak punya tangan aja, ambil sendiri sana. Kalau jatuh, oh kaki kena matanya. Itu dulu mah, kenapa? Gak jatuh jadi lulus. Kacau banget deh nanti badannya. Gak jatuh di lulus. Ini kaki kenapa ya? Dosa lo. Belum kawin nih, lulus-lulus aja. Orang ini diambilin minum. Ya Allah, inikah jodohku? Ini segmen berapa sih? Segmen dua, masih ada satu segmen lagi ya. Lewat dulu lah. Lihat dulu yang mau lewat, lihat dulu lah. Ya Allah, kita habisin cerita di segmen satu yang terakhir ini insya Allah. Silakan. Baik pemirsa. Ini betul loh, ini salah satu kisah favorit saya kalau ceritain tentang doa. Hubungan dengan pertolongan Allah, malaikat Allah, sedekah, gitu ya. Oh, senang saya. Cerita ini senang, Mas. Udah lagi berdoa, mudah-mudahan ini jadi jodoh saya, gitu. Tiba-tiba, ya, ada anak kecil ngelendotin si lelaki angkatan 89 ini. Wah, lemes dah tuh si perempuan ini. Ya, dia udah punya anak. Salim sama tante, Salim, Salim, ayo Salim. Salim, lemes banget tuh, Salimnya malas banget tuh. Ya Allah, ternyata udah punya istri dia, ya Allah. Angus lagi aja. Lewat lagi aja di reuni. Ini reuni kan tuh. Ini kan reuni nih. Hah? Tidak ada yang membuat undangan, mengirimkan dan menjatuhkan ke rumah si fulanah ini. Kecuali Allah kan. Udah harapannya udah gede. Ternyata si lelaki angkatan 89. Ya. Sebenarnya bukan 89 nih, keluarnya tuh 89, dia masuk tahun 90 jadi gak ketemu. Apa gimana gak ngerti dia tuh, pokoknya gak ada nih berdua temennya. Ini Allah udah ngatur loh, ini based on true story. Kalau Allah udah mau ngerjain kun fayakunnya, begini buat ceritanya. Salim sama tante Salim. Salim nih anak Salim. Nih dia. Ah, nih anak ini. Ah. Karena saya bukan Patino Sidin, untuk menunjukkan perempuan gampang, giniin aja deh tuh. Ya, sederhana kan. Hidup mah jangan ribet bos, simpel aja. Ya. Ini anaknya Salim dan ke tante. Assalamualaikum tante, sehat gitu kan ya. Assalamualaikum tante. Waalaikumsalam, kamu manis banget, cakep banget. Ngobrol, ngobrol, ngobrol, sadar nih si perempuan. Kok dari tadi, ini cuma sama anaknya doang nih. Bininya kemana ya, gitu. Nanya nih si perempuan. Mas, dari tadi saya ngelihat Mas sendirian sama anak ini. Emang mamanya kemana? Itulah, Dek. Istri saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Kacau nih. kacau. Istri meninggal. Istri meninggal, alhamdulillah. Ya Allah, ternyata duda. Gak apa-apa deh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Si suami ini, si orangnya. Kenapa mbak? Kok mau sendirian? Enggak. Meninggalnya kapan tadi? Udah 2 tahun. Gak nyari lagi. Ya lagi nyari sih. Saya juga subhanallah ya, sampai sekarang saya belum menikah. Oh, mbak belum menikah. Siapa namanya? Lupa, kita lupa kenalan nih. Nama saya siapa gitu, sebut deh kan. Fulana gitu. Subhanallah. Berteman, jatuh dia di benik nih. Jatuh kenalan apa segala macam, 3 bulan setelah peristiwa itu, langsung dia punya jodohnya. Dan Allah mengistimewakan dia. Nggak telat dia, karena udah punya anak juga 8 tahun. Udah punya anak juga, nggak bakal, ya kalau di lu ketemu lagi sama teman reuni tahun depan, dia udah gagah. Anak lu berapa? Anak 1 nih ya, Salim. Oh, lu punya, padahal anak ini anak bawaan. Itu Allah tuh, nggak bakal telat. Allah udah aturin. Anak tiri sama anak kandung sama aja bos, insya Allah. Asal rasanya hati kita nyambung sama, sama. Ini dia, jatuh deh. Nah sekarang kita pelajari rahasia sedikit, bos. Apa yang teh yakin di hotel itu isinya manusia semua? Apa enggak sebaliknya tuh? Di hotel itu isinya malaikat semua. Mereka cuma kemudian bersatu padu untuk membuat 2 sejoli ini bertemu. Hmm? Kok aneh? Teman seangkatan 90 kagak ada, 89 enggak ada, emang udah begitu? Enggak ada yang tahu undangan itu kecuali dia. Om bos, tenang dulu. Ada kok yang tahu, kan dia telepon. Teman-teman itu angkatan 90, datang enggak? Ternyata enggak. Emang malaikat nggak bisa jagain telepon apa? Ente aja kalau bikin kartu kredit suka ngebohong kan? Kan suka ditulis tuh, untuk keadaan darurat siapa yang saudara bisa hubungin. Saudara pasang 1 orang, saudara bayar Rp25.000. Dari mulai hari ini sampai 2 minggu kemudian jaga-jaga. Begitu ditelepon, ada maulananya. Ada, tapi lagi itu bisnis. Wah bisnis ya, biar kartu kreditnya cair. Ente aja bisa ngatur tuh. Rumah seakan-akan rumah ente, betul gak? Mobil seakan-akan mobil ente, apalagi Allah. Allah jagain ujung telepon, jagain. Karena anak ini bakal nelepon ke temennya. Yang ngangkat bukan temennya bos, malaikat Allah. Aneh gak bisa datang. Udah ente aja datang, aneh doain, mudah-mudahan disitu ketemu jodohnya. Itu dia. Semua malaikat Allah semua, ini yang bisa begini Hollywood nih. Hollywood kalau udah begini nih, udah paling mantep, karena gak ada agama dia kan. Jadi sah-sah saja nggambarin malaikat kayak apa gitu. Kalau kita kan nggak boleh tuh. Masa malah ke Jibril di apa? Nggak boleh gitu ya. Ada aturan main. Tapi kok Hollywood terserah dia deh tuh. Evil, the devil, angel, demon, apa segala macam tuh terserah aja tuh. Malaikat pokoknya ada visualnya ya. Kalau kita nggak boleh. Tapi bukan nggak boleh lalu kita nggak meyakini. Harus kita yakin tuh. Pertemuan demi pertemuan diatur sama Allah. Kita lihat tadi. 1000 malaikat Allah turunin. Hah? 3000 kalau kurang. Tambahin lagi 5000 kalau kurang. Berapa totalnya? 9000 malaikat. Berapa sih isi satu ini? Satu hotel berapa sih? Jangan-jangan taksi yang di-stop tuh. Taksi yang di-stop. Kemana? Ke hotel YM. YM hotel apa? Hotel Yusuf Mansur. Wah, kuan main. Impian. Kita bicara impian, keinginan. Insya Allah. Bisa jadi itu bukan taksi betulan, bos. Bukan taksi betulan. Ini limosin. Yang Allah kirimkan dengan malaikat sebagai drivernya. Mau kemana mbak? Mau ada acara reuni? Sendirian nih. Reuni kan biasanya berdua sama pasangan, sama laki apa gitu. Itulah, saya belum punya jodohnya pak. Doain ya. Oke, saya doain. Mudah-mudahan. Mbak, sama Allah mah mesti yakin. Wah, ngobrol nih sama dia. Kuih gede gitu. Ini bukan orang nih, malaikat. Satu hotel dan jangan-jangan hotelnya pun bukan hotel manusia. Ini disebut dengan alam malakut. Udah kerjaan Allah dan yang begini. Insya Allah. Baik saudara, kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya berdoa betul. Allah yang punya keajaiban, memberikan keajaiban jodoh buat yang belum berjodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yang penting jangan kurang keyakinan di hati kami semua bahwa engkau lah yang maha segala-galanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Buat yang belum berjodoh, jangan cuma berdoa, bersedekahlah. Mudah-mudahan yang bersedekah pun tidak cuma yang pengen punya jodoh, tapi orang tuanya, kakaknya, adiknya, kanan kirinya berdoa dan bersedekah buat dia. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.